الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-18 dan setelahnya dari surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlam," siapa lagi yang lebih zalim? Yani mereka lah orang yang paling zalim, yang paling tinggi dan berada di puncak kezaliman. Wa man adzlamu man iftara 'ala Allahi kadhiba, siapa lagi yang lebih aniaya dari orang-orang yang melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Mereka meyakini adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang yang paling zalim. Ulaika yuraduna ala rabbihim. Mereka inilah yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipersaksikan nanti oleh para saksi. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim serta Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar ditanya, bagaimana engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang barakallahu fikum dihadapkannya setiap orang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti di hari kiamat dihadapkan setiap orang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman yada'allahu kanafahu, Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi orang yang beriman ini sitrnya, tabirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajaknya bicara, summa qarrahu bima fa'al, atadkuru dhanba kadha wa kadha wa kadha, wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu yang ini, dosamu yang ini, di tempat ini, di waktu ini, dosamu ini, dosamu ini. Sampai ketika hamba ini melihat bahwa dirinya akan binasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, inni satartuha laka di dunia wa ghafartuha laka al-yawm. Dulunya di dunia aku menyembunyikannya, aku menutup-nutupinya sehingga orang tidak mengetahui kesalahanmu itu, tidak mengetahui dosamu itu. Dan adapun hari ini, barakallahu fikum, aku telah mengampuninya. Baik. Adapun orang kafir, orang musyrik, kaum munafik ketika diingatkan tentang dosa-dosanya. Baik, maka justru semua orang-orang dan para saksi bangkit untuk mempersaksikan. Baik, sebagaimana dalam ayat ini, wa yaqul ashhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbi. Mereka-mereka inilah wahai Rabb kami yang berdusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Sesungguhnya laknat Allah atas orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Dulunya ketika di dunia, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, mereka menginginkan kemuliaan dari itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim dhidda. Wattakhadhu min dunillahi alihat. Mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mempertuhankannya, mereka mengibadahinya. Untuk apa? Agar supaya mereka katanya mulia, agar supaya mereka baik. Liyakunu lahum 'izza. Allah mengatakan kalla, tidak seperti persangkaan mereka. Baik. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Orang-orang yang mereka sembah di dunia ini nanti di hari akhirat akan mengkafiri, mengingkari orang-orang yang menyembahnya, bahkan menjadi lawan bagi orang-orang yang menyembahnya. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama takhattu min dunillahi awliya mawaddata bainikum yawmal qiyamah thumma yawmal qiyamah yakfur ba'dukum ba'da wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakum an-nar wa ma'lakum min nasir. Sesungguhnya yang kalian jadikan Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalian saling mencintai karenanya di dunia, ya karena orang yang menyembah berhala, sesama mereka, mereka saling mencintai, saling menyokong, saling menyemangati, saling menyabarkan untuk tetap menyembah sesembahan ini, saling mengunjungi, saling berkasih sayang. Karena apa? Karena satu Tuhan yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Innama takhattu min dunillahi awthanan mawaddata bainikum. Awthan, berhala-berhala, patung-patung, kuburan atau apapun yang kalian saling mencintai karenanya. Karena patung ini, karena peranan ini, karena kuburan ini. Nanti di hari kiamat yakfur ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da. Nanti di hari kiamat saling melaknati kalian antara satu dengan yang lain. Saling mengkafiri. Saling menghujat. Berlepas diri. Yakfur ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da, bahkan saling melaknati antara satu dengan yang lain. Masya Allah. Dan tidak ada seorang pun penolong untuk kalian. Ayat yang serupa sangat banyak dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Mereka mendapati laknat. Ala la'natullahi ala zalimin. Bahkan bukan cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang melaknati, semua. Semua melaknati para pendusta ini, para pelaku kesyirikan, kekufuran. Siapa mereka ini? Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghuna 'iwaja. Mereka-mereka ini yang paling zalim ini, yang melakukan kedustaan. Pekerjaan mereka, kebiasaan mereka, yasudduna 'an sabilillah, mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabghuna 'iwaja, dan menginginkan kebengkokan suka penyimpangan. Kalau ada orang pengen jalan yang lurus, mereka menginginkan kebengkokan, mereka menginginkan penyimpangan. Wayabuguna aywaya. Merekanya bengkok dan mengusahakan mengupayakan orang bengkok. Mereka sesat dan mengusahakan orang lain untuk sesat pula. Barakallahu fikum. Mereka menjauh dan mengajak orang lain untuk menjauh pula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Barakallahu fikum. Mereka mengajak orang menjauh dari kebenaran dan mereka pun jauh dari kebenaran. Wa yabghuna aywaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka terhadap hari akhirat mereka kafir, mereka tidak mengimaninya. Barakallahu fikum. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Mereka-mereka ini di dunia tidak mampu merepotkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka tidak mampu untuk mengelak menjauhkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu untuk keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Di hari kiamat nanti mereka tidak memiliki penolong. Di saat-saat butuhnya mereka dengan pertolongan, bantuan. Yudha'afu lahumul adab, dilipat gandakan untuk mereka azab Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Karena dosa mereka dan dosa orang-orang yang dia sesatkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yahmiluna auzarahum kamilatan yaumil qiyamah. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan memikul dosa-dosa orang yang dia sesatkan. Baik. Barakallahu fiikum. Dosa yakni namanya dosa jariyah. Bukan amal saleh yang jariyah cuma. Baik. Amal soleh jariah, masya Allah, orang sudah mati tetap terkirimi pahala-pahala baik untuknya. Ketika dia mengajari orang sholat, mengajak dia kepada ketauhidan, mengajari agama, menasihati untuk kebaikan, selama itu dilakukan maka dia mendapatkan apa? Pahala dan keutamaannya. Walaupun dia sudah mati. Barakallahu fikum. Sementara apa? Taib. Ini dosa jariah juga demikian. Ketika orang dia mengajari orang-orang kebid'ahan, mengajarinya kesyirikan, mengajarinya kemaksiatan, dan selama ini masih tetap terus dilakukan setelah kematiannya, maka akan dia mendapatkan kiriman-kiriman dan dia akan pikul. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Yahmiluna auzarahum kamilata yawmal qiyamah wa min auzari alladhina yudillunahum bighairi 'ilm ala sa'a ma yazirun. Betapa jelek apa yang mereka pikul nantinya. Barakallahu fiik. Yudha'afu lahum al'adab, dilipat gandakan untuk mereka azab. Baik. Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Dulunya mereka tidak mampu mendengar kebenaran tentunya, walaupun secara wahyu dia mendengar suara-suara, tapi ketika dia ketika dia tidak mau mendengarkan kepada kebenaran maka dicap dia apa? Tuli. Demikian juga ketika mereka tidak mau melihat kebenaran maka dicap mereka sebagai orang buta. Nasallallahu salamatan afia. Maka yastati'una sama maka yusir. Ulaika alladziina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kaanu ya'malun. Mereka ini orang-orang yang merugi nanti di hari akhir. Merugi dirinya sendiri. Tapi kalau kita melihat kehidupan manusia di sekitar kita, masyaallah. Betapa banyak orang-orang yang begini modelnya, nasallahu salamat wa afiyah. Baik. Kehidupan hanya sekedar untuk ngurusi dunia. Bukan untuk ngurusi agamanya. bukan untuk ngurusi ibadahnya, habis waktu, pikiran khusus untuk urusan-urusan dunia, bahkan rela mati untuk urusan dunia. Mereka bertengkar, mereka berkelahi, mereka la haula illa billah, mereka sempit dada, mereka gembira, mereka, semuanya untuk urusan dunia. Wallahu musta'an. Mereka adalah orang-orang yang merugi, menjadikan diri mereka rugi. Wadhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah apa-apa yang dulunya mereka ada-adakan, Tuhan yang mereka dulunya sembah. Barakallahu fikum. Tidak ada yang menolong mereka, tidak ada yang bisa membela mereka. Wallahu musta'an. Amal-amal kebaikan yang dulunya pernah mereka lakukan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang benar dari masalah furu', barakallahu alaikum, untuk orang kafir, mereka muhatabuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir tetap diperintah untuk sholat, diperintah untuk bertauhid, diperintah untuk puasa, diperintah untuk melakukan. Ya walaupun seandainya di dunia mereka melakukannya dalam kondisi kafir yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti di hari akhirat mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafirannya, karena meninggalkan sholatnya, karena tidak puasanya, karena tidak mengeluarkan zakatnya. Ini kekufurannya ditambah lagi dengan yang lainnya, barakallahu fikum. Dosa-dosa yang ini, makanya dikatakan muhatabuna bi furu'i syariah. Mereka tetap diperintahkan atau dibebani dengan beban-beban syariat. Sehingga ketika mereka tidak mengamalkannya, ya mereka diadab dengannya. Wallahul musta'an. Ini beberapa ayat, barakallahu fikum. Allah mengingatkan kita tentang kesyirikan, tentang penyimpangan atau kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan inginkan kebengkokan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.